بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih Kitabul Birri was-Silati wal-Adab. Kitab Al-Birr, perbuatan-perbuatan baik dan silaturahim serta adab-adab di dalam agama Islam, bab yang ke-31. Babu khalqil insani khalqan la yatamalak. Babu khalqil insani khalqan la yatamalaku. Bab penciptaan manusia dalam bentuk atau penciptaan yang strukturnya tidaklah begitu kuat, ya. yang strukturnya tidak memang desainnya manusia itu diberikan oleh Allah kelemahan, ya. La yatamalak artinya tidak mampu untuk bertahan. Itu penciptaan manusia. Manusia tercipta sebagai makhluk yang tidak dapat menguasai diri. La yatamalak, tidak mampu bertahan. Ya. Ini menunjukkan bahwa manusia lemah. Andai kata Allah yang tidak memberikan kekuatan, maka dia akan selalu menjadi korban. Ya. Dengan ketika berlawanan dengan musuhnya. Dan musuh manusia jin. Musuh manusia syaitan. Ya, iblis. Bila mana manusia dalam permusuhannya dengan syaitan, ya, tidak mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti korban. Karena dia memang dari desain penciptaannya itu sesuatu yang tidak kuat. Desainnya seperti itu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita ketahui lebih jelas lagi dari dua hadis, atau tepatnya satu hadis dengan dua riwayat di bawah bab ini. Yang pertama nomor 6597 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Yunus ibnu Muhammad an Hammad ibni Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, lamma sawwarallahu Adama fil jannah, lamma sawwarallahu Adama fil jannah, tatkala Allah Subhanahu wa taala membentuk Nabi Adam di surga, ya, membentuk rupa ya, Nabi Adam di surga. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam dicipta oleh Allah di surga. Ya. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah surganya surga al-khuld, jannatul khuldi, atau surga yang lain. Ya. Tetapi yang rajihnya, bila dilihat dari redaksi Al-Quran, maka dia adalah jannatul khuldi. Ya, karena di situ tidak ada rasa lapar, diceritakan oleh Allah dalam surat Taha. Innaka la tazma'u fiha wa la tadhha. Ya. Itu ciri-ciri jannatul khuldi, yaitu surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang beriman nantinya dan dia abadi di dalamnya. Ini yang kuat dari dua perbedaan pendapat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala membentuk rupa Nabi Adam di surga, tarakahu ma syaa Allahu an yatrukahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan, membiarkan ya, selama yang Ia kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan, membiarkan Nabi Adam terbentuk begitu, setelah dibentuk ditinggalkan, dibiarkan selama yang Allah kehendaki. Masya Allahu an yatrukahu. Nah, selama dibiarkan, ya, artinya setelah selesai kemudian ada masa jeda, ada masa vakum sebelum ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Nah, selama itu iblis, ya, faja'ala iblis, ini sebelum permusuhan, faja'ala iblis yutifu bihi, maka iblis melakukan pemeriksaan terhadap Nabi Adam, mengitarinya, mengelilinginya, diperiksanya dari ujung ke ujung, ya, yanzuru mahu, dilihatnya apa ini? Karena memang iblis juga diletakkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat Nabi Adam setelah selesai dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Penasarannya, ini apa? Falamma ra'ahu ajwafa. Ketika iblis melihat Nabi Adam memiliki rongga, memiliki rongga di dalamnya, nampak utuh tapi di luar ada rongga, kan semuanya dari ujung ke ujung hampir separoh memiliki rongga di dalam, kosong, ada ruang yang kosong di dalam. Falamma ra'ahu ajwafa arafa, ia mengetahui, annahu khuliqa khalqan la yatamalaku, bahwa dia dicipta dalam bentuk yang mana dia tidak akan memiliki kekuatan yang utuh apapun juga lah. Ya. Bila mana ada rongga di dalam, ya, dia tidak akan memiliki kekuatan yang utuh. Itu yang disimpulkan oleh iblis. Ini makhluk yang dicipta oleh Allah ini, ketika dari kepalanya ada rongga, badannya di dalamnya juga ada ruang, tidak merupakan satu kesatuan yang bersatu, ya, ya, tetapi di dalamnya ada rongga, ini pasti tidak kuat, tidak memiliki kekuatan, dan akan tidak memiliki kekuatan yang utuh. Ya. Nah, ini kesimpulan iblis, dan Nabi SAW menceritakan itu untuk mengabarkan bahwa kesimpulannya benar. Untuk mengabarkan bahwa kesimpulan iblis itu benar. Ya. Kenapa kesimpulan iblis itu benar? Untuk memberikan kita pelajaran bahwa sebenarnya kita ini manusia lemah. Ya. Manusia lemah. dan kelemahannya dalam segala hal, ya. Terutama dalam menegakkan permusuhan dengan iblis itu sendiri, ya. Apalagi iblis dan bangsa jin dari bala tentaranya memiliki kemampuan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia dalam permusuhan dengan syaitan, di mana syaitan bisa memasuki tubuh manusia, ya. Inna syaitan yajri mina bini adama majrad dam. Syaitan memasuk berada di tubuh manusia dan berpindah-pindah di mana melalui jalur peredaran darah. Ya, disitulah dari kemana darah saluran darah di tubuh kita, di situ dia bisa berpindah dari ujung ke ujung, dari tempat ke tempat. Di situ dia berada dan berpindah-pindah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dialah dari sisi strukturnya lemah, kemudian syaitannya diberi oleh Allah kemampuan yang lebih untuk bermusuhan dengan manusia. Jadi intinya bahwa kelemahan manusia itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa bila mana dia mendapatkan kekuatan dari Allah. Ya. Kalau dari kekuatannya dia sendiri, maka dia pasti akan kalah. Ya, pasti akan kalah. Makanya ketika iblis menyatakan permusuhan dengan Nabi Adam dan keturunannya, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang bervariasi disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, la'ughwiyannahu wa dzurriyyatahu, ya, saya akan sesatkan dia dan keturunan-keturunannya. Lah, kemudian di ayat yang lain ia kecualikan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang diselamatkan. Jadi yang menang itu yang diselamatkan. Bagaimana memperoleh anugerah keselamatan ini? Yaitu tuntunan. Allah SWT memberikan keselamatan kepada orang yang berjalan di atas tuntunan Allah SWT. Ya. Allah SWT tegaskan bahwa keikhlasan berada di atas tuntunan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itu kekuatan yang tidak akan mungkin mampu dilawan oleh syaitan. Ya, makanya syaitan sendiri yang mengakui di hadapan Abu Hurairah, kemudian direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, bila seorang hamba yang beriman itu membaca ayat kursi, ya, fala yaqrabannahu syaitanun hatta yusbih, maka syaitan tidak akan mungkin mendekatinya, jangankan mengganggu, tidak akan mampu mendekatinya sampai subuh. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak akan kuat untuk melawan manusia yang lemah strukturnya tadi dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin jauh seseorang itu dari tuntunan, dari ketakwaan, dari ketaatan kepada Allah, maka dia semakin lemah. Ya. Maka semakin lemah, apalagi setan tidak akan peduli kepada manusia yang di dalamnya sama sekali tidak punya kekuatan dari Allah. Makanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya kenapa setan itu godaan-godaannya selalu ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang berupaya untuk taat kepada Allah, usahanya untuk menggoda luar biasa. Kata Abdullah bin Abbas, apa yang diperbuat oleh pencuri kepada rumah yang tidak punya apa-apa di dalamnya. Ya. Apa yang akan diperbuat oleh seorang pencuri terhadap rumah yang dari luarnya saja tidak ada yang menarik. Ya, sudah reot. Ya, kemudian di dalamnya tidak menjanjikan adanya barang-barang berharga. Mana ada pencuri yang mengintai rumah yang seperti itu. Nah, seperti itu pula lah syaitan. Tidak akan mungkin mereka menoleh kepada manusia yang sudah reot, tidak ada kekuatan, tidak ada yang menarik di dalamnya. Ya. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini membawa kita untuk selalu memohon kepada Allah kekuatan. Ya, memohon kepada Allah taufik dan bimbingan agar kita mampu untuk bertahan melawan godaan syaitan. Makanya kita disuruh untuk beristiazah kepada syaitan. Wa imma beristiazah kepada Allah dari godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun. Jika ada syaitan yang mengganggu dan menggodamu, kalau kamu berpijak bersandar kepada kekuatanmu, kamu tidak akan bisa melawan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Fasta'iz billah. Fasta'iz billah. Minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemarin kita pelajari bab sebelumnya ya. Bagaimana melakukan apa senjata kita untuk bisa menghilangkan marah. Ya, ketika kita marah dan marah itu dari syaitan, Nabi SAW mengajarkan ungkapan atau kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka dia pasti, kata Nabi SAW, akan hilang apa yang dirasakan itu seketika. Tetapi ucapan a'udzu billahnya ini yang harus serius, harus ikhlas. Ya. Kan Nabi yang mengatakan otomatis akan hilang darinya. Ya. La dhahaba anhu ma yajid. Ya. Law qalaha la dhahaba dha'anhu. Law qalaha la dhahaba dha'anhu. Kalau dia mengucapkannya maka apa yang dirasakan itu seketika akan hilang. Itu marah, emosi yang benar-benar memuncak, lalu tiba-tiba mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasti karena dengan huruf taukid, taukid la, ya, la dhahaba, pasti akan pergi, lenyap darinya apa yang dia rasakan. Sangat cepat pengaruhnya. Nah, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Atau la ilaha illallah saja. Bila orang yang beriman mengucapkannya, maka akibatnya luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bercerita tentang orang-orang yang bekerja sama dengan syaitan untuk mendapatkan kesaktian-kesaktian tertentu untuk membuktikan bahwa dia wali. Ya. Banyak di zaman beliau orang-orang yang seperti ini. Dan sampai hari ini, orang-orang yang ingin menampilkan kesaktian-kesaktian terbang di udara, berjalan di permukaan di atas permukaan air, tidak tembus oleh senjata, bisa berpindah-pindah dari negerinya ke kota Mekah. Mereka bekerjasama dengan syaitan. Ya, bekerjasama dengan syaitan. Tidak jarang terjadi. Ya, ketika suasana zikir-zikir yang mereka lakukan, zikir-zikir dengan tarian-tarian. Dengan nyanyi-nyanyian, ya, dengan senandung-senandung, ya, kemudian nanti tiba-tiba ada yang menakjubkan terjadi. Ya, pembesarnya tiba-tiba berada di atas udara dalam keadaan duduk, kemudian menerawang kemana kesana kemari, ya, untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia yang mulia, dialah sebenarnya wali Allah, padahal yang mengangkatnya syaitan, ya, yang mengangkatnya syaitan, dan syaitannya tidak dilihat, dia saja yang terlihat oleh orang banyak. Nah, dia duduk, kemudian dia tetap berzikir, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di tengah-tengah orang-orang banyak yang mereka adalah pengikut-pengikutnya. Semakin yakin mereka bahwa beliau ini wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, ya, tiba-tiba masuk ke tempat tersebut orang yang bertauhid. Masuknya saja orang yang bertauhid, setan sudah ketakutan. Ya. Dan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah saja, setan sudah lari melenyap menjauhkan diri sehingga orang yang diangkat tadi terjatuh. Ya, orang yang diangkatnya tadi terjatuh. Begitu lemahnya syaitan melawan kalimat la ilaha illallah. Melawan tauhid. Melawan akidah. Ya. Tidak kuat dia. Apalagi orang-orang yang bertauhid. Ya, orang-orang yang berakidah yang kuat tidak akan mungkin syaitan mampu melawannya. Walaupun dia seperti yang disimpulkan oleh iblis tadi, kalau dari sisi struktur fisiknya memiliki rongga, sesuatu yang ada di dalamnya rongga tidak kuat. Buatlah tiang, kemudian corannya di dalamnya banyak kosong, ini tidak kuat. Ya, begitu juga tubuh manusia. Kalau memang kekuatan itu disandarkan kepada fisiknya, tetapi kekuatan itu bukan pada fisik. Kekuatan itu pada kekuatan tambahan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak usaha setan untuk menyesatkan manusia. Dan dia banyak kelebihannya sehingga manusia yang lemah ini mudah terpedaya. Ya, bagaimana nanti mereka bisa menyembah pohon, meyakini bahwa pohon itu Tuhan yang berhak disembah karena dia bisa berada di dalam pohon tersebut kemudian berbicara sebagai pohon. Ya. Bawakan saya ini, kalian lakukan ini, nanti kalian begini, begini, begini. Akhirnya percayalah orang kepada pohon tersebut sehingga diibadatilah, disembah pohon. Batu juga demikian. Bulan, bintang pun, matahari yang disembah dia bisa menjelma. Ya. Dari angkasa, dari awang-awang dia bersuara, berbicara dengan penyembahnya. Nah, seakan-akan dialah yang matahari tersebut. Begitu juga di kuburan. Ya, orang-orang yang menyembah kubur tiba-tiba nampak keluar cahaya dari kuburan. Dan keluarlah seseorang yang menjelma sebagai orang yang di dalam kubur tersebut. Padahal dia syaitan. Dengan mudah mereka menyesatkan. Karena memang manusia ini tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah, nah, cepat percaya itu. Makanya banyak fitnah-fitnah yang terjadi dalam hal yang berkenaan dengan kuburan ini. Banyak cerita-cerita nanti, oh kami melihat begini, kami melihat begini. Kalau toh memang benar itu nyata, semuanya itu dari setan. Bagaimana manusia itu diseret olehnya menuju neraka melalui pintu kesyirikan, kekal di dalamnya. Tetapi orang yang bertauhid tidak akan mampu mereka lawan. Ya. Kamu tidak memiliki terhadap mereka kekuatan sedikit pun. Makanya ayat kursi saja yang dibaca oleh mereka yang beriman sebelum tidur, ya, tidak mampu setan untuk mendekatinya. Allah menurunkan penjaga. Kejadian nyata yang pernah kita ceritakan juga, hanya dengan ucapan a'udzubillah, ya, atau a'udzubikalimatillah, itu saja. Apapun kesaktian-kesaktian yang dibantu oleh syaitan, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ada yang langsung bercerita kepada kita, termasuk di situ saya, yang pengalaman dia sendiri, orang Arab, datang ke negeri kita ini kemudian untuk mencari-cari berita-berita atau bahan-bahan seputar orang-orang yang mengaku wali Allah padahal dia wali syaitan, dan semua hal-hal yang berbau-bau sihir, ya, dia mencari agar menyesuaikan dengan apa yang dia lakukan di sana, yaitu memerangi para tukang sihir-tukang sihir. Datang dia ke salah satu pondok pesantren. Di sana ada ilmu bela diri, dan ilmu bela dirinya yang puncaknya atau di antara tingkatannya nanti tidak bisa ditebas dengan senjata. Ya. Dia sendiri yang bercerita dan dia yang memediokannya, divideokannya. Ya. Awalnya pemimpin sekolah agama tadi, ya, dikelilingi oleh santri-santri atau murid-muridnya dengan senjata pedang. Kemudian diaba-abakan untuk menyerang, membacok gurunya tadi. Ya. Belum sampai pedang ketangkap badan gurunya, tiba-tiba mereka yang justru terpelanting duluan. Tangannya dibawa ke belakang. Ya. Tidak mampu. Ini bukan skenario ya, tetapi dia yang bercerita sendiri, dia yang mengalami, dia yang memediokan. Kalau seandainya yang memediokannya orang lain mungkin saja, ya, karena kalau seandainya orang yang di sekolah itu yang memediokan, ini kan tentu merusak nama baik mereka, ya. Lalu dia memohon izin karena sebagai tamu, bagaimana kalau saya yang melakukannya? Kata yang pimpinan ini, oh, kalau kamu tidak levelnya, nanti murid sajalah, murid saya sajalah, ya, yang engkau lakukan demikian. Ya, tapi dengan syarat saya tidak menggunakan senjata. Ya, lalu untuk pakai apa nanti? Ya terserah saya. Saya tidak akan memakai apa-apapun. Ya, kemudian muridnya yang di bawahnya dilakukan hal yang sama dengan teman-teman bawah yang di bawahnya mengitarinya, kemudian menyerangnya serentak dengan kayu, kemudian juga dengan pedang. Tidak satu pun yang bisa mendekat, semuanya terpental. Nah, tiba lagi dan beliau ini dari kejauhan dia ludahi saja, kemudian orang itu terpelanting jauh dan tertumbang. Ya, hanya diludahi saja. Diludahi seperti meludahnya kita ketika membaca zikir-zikir. Begitu saja terpelanting. Ya. Dibacanya a'udzubillah atau a'udzubikalimatillahittamah min syarri ma khalaq. Enggak mampu setan untuk mempertahankan dia. Ya. Karena terpentalnya setan orang tersebut, maka orangnya pun terpental. Ya. Orangnya pun terpental. Dan ini yang harus kita pahami, bahwa dari sisi fisik kita tidak mampu memiliki tenaga apa-apa. Ya. Tidak memiliki tenaga apa-apa. Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Melawan musuh kita, yaitu syaitan. Tetapi dari sisi pertolongan Allah, bila mana Allah memberikan pertolongan dan kekuatan, maka syaitan pun lemah di hadapan kita. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagaimana diriwayatkan dalam biografinya, ya, ketika hampir meninggal dunia terdengar Imam Ahmad mengatakan la ba'du oleh orang-orang yang di dekatnya termasuk anak-anaknya. Ya, mereka heran, kok beliau mengatakan la ba'du. Ya, ketika dia sadar kembali, ya, ditanyakan, tadi kami mendengar kamu mengatakan la ba'du, apa maksudnya? Oh, kata Imam Ahmad, itu tadi syaitan berkata kepadaku, kami sudah mengaku kalah terhadapmu. Ya, saya atau kami mengaku kalah terhadapmu. Ya. Ya, sebenarnya ini juga termasuk godaan. Kata Imam Ahmad, belum. Ya, belum selesai. Karena dia masih hidup. Tetapi memang dengan kata-kata la ba'du saja itu sudah dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Nah, ini yang menjadi pusat atau menjadi sumber kekuatan dan power seorang manusia yang strukturnya lemah menghadapi musuhnya syaitan adalah keimanan. Ya, adalah keimanan dan tauhid. Ya. Ini hadisnya. Kemudian riwayat yang kedua, hadis yang sama 6598. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Nafi' qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Hammad bi hadzal isnad nahwahu. Dari Hammad sampai ke Anas itu sama dengan sanad sebelumnya. Tapi dari Hammad kepada Imam Muslim berbeda. Ya. Di sini Abu Bakar ibnu Nafi', kalau di atas Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Guru Imam Muslim berbeda, tetapi hadisnya sama, sahabatnya juga sama. Kemudian kita baca sedikit syarahnya tadi yang di atas halaman 749. Ya, perkataannya yuqifu bihi mengitarinya, yaitu Adam. Asal katanya adalah aqafa yuqifu, artinya berputar di sekitarnya atau mengitarinya. Sabda Nabi SAW, falamma ra'ahu ajwafa, ketika iblis melihatnya, yaitu Nabi Adam, seorang yang kosong bagian tengahnya, maksudnya perutnya, ya rongga, ada rongga di dalam badannya, diketahuilah bahwa Adam tercipta sebagai makhluk yang tidak dapat menguasai dirinya, tidak punya kekuatan yang utuh. Ya. Maksudnya dari tidak dapat menguasai dirinya adalah tidak mampu menguasai dirinya dari berbagai macam syahwat dan hawa nafsu. Dikatakan juga bahwa maksudnya tidak dapat menguasai diri, menepis rasa was-was dari dirinya. Dan dikatakan juga, ini pendapat yang ketiga, maksudnya adalah tidak dapat menahan amarahnya ketika dia sedang emosi. Sedangkan yang dimaksud dengan dengan tabiat ini, yaitu Bani Adam, anak keturunan Adam secara keseluruhan, bukan Adam saja. Ya, ini maksud dengan mereka yang memiliki kekurangan itu, bukan hanya Nabi Adam. Karena setelah Nabi Adam, nanti kan semua keturunannya sama. Berarti semua manusia. Menurutnya manusia, semua manusia memiliki struktur yang sama. Di dalamnya ada rongga, menunjukkan bahwa dia tidaklah kuat. Nah, tidak kuatnya ini tadi ada beberapa penafsiran, ya tidak mampu menguasai diri dari berbagai macam syahwat dan hawa nafsu, itu yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, tidak dapat menguasai diri, menepis rasa was-was dari dirinya. Yang ketiga, tidak dapat menahan amarahnya ketika dia sedang emosi. Ketiga-tiganya bisa jadi itu maknanya, ya, karena semuanya unsur kelemahan. Dan yang akan mendapatkan kekuatan adalah orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan bab ini dengan kitab kita, ya. Kitabul Birri Wassilati wal Adab, ya. Mungkin dikaitkan dari sisi bahwa manusia ini tanpa tuntunan dari adab-adab yang diajarkan oleh Allah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lemah. Makanya dia butuh tuntunan dalam berbuat kebaikan dan dalam menyambung silaturahim dan juga berbuat atau melakukan adab-adab yang indah di dalam Islam. Allah yang menuntunnya. Andai kata itu tidak atau tidak mengambil tuntunan dari Allah dan Rasulnya, maka dia persis yang diungkapkan oleh iblis adalah la yatamalak, ya, khalqan la yatamalak, adalah ciptaan yang tidak memiliki kekuatan yang utuh. Ya, makanya menunjukkan betapa besarnya kebutuhan kita kepada tuntunan agama. Kepada tuntunan agama, bila mana agama tidak lagi dijadikan tuntunan, maka manusia akan bertopang kepada kekuatannya yang tadi, kekuatannya yang tidak sempurna dan tidak utuh. Maka dengan cepatnya dia goyah, cepatnya dia hancur ya, tumbang, karena dia tidak punya kekuatan yang sempurna. Baik, bab yang berikutnya, babun nahi an darbil wajh, ini adabnya, larangan memukul wajah. Subhanallah, ini luar biasa bagaimana ini tersirat makna bolehnya memukul. Ya, bolehnya memukul terutama dalam peperangan. Ya, dalam peperangan. Kemudian juga dalam pendidikan. Karena memang yang merupakan arahannya adalah cara memukul. Ya, cara memukul. Di sini salah satu adab dalam memukul-memukul ini, bagi mereka yang berhak untuk memukul, ya, memberikan pukulan dalam pendidikan atau di medan perang adalah jangan sampai memukul wajah. Karena memukul wajah ini tidak membunuh. Ya. Kalau wajah hanya membengkakkan, kalau di medan perang ya, tidak cepat membuat musuh itu tumbang. Kecuali kalau, makanya dalam ungkapan Al-Quran semuanya leher. Ya. Yang mereka penggal adalah leher, kemudian sarana-sarana yang mematikan secepatnya. Adapun wajah, ya, tidak ada dalam ungkapan-ungkapan dalam konteks peperangan dan jihad, tidak ada. Begitu juga di luar itu, yaitu dalam pendidikan. Ya. Apalagi pukulannya hanya sekedar pendidikan, bukan untuk menyakitkan. Tujuan memukul dalam pendidikan itu bukan untuk mencederai, tetapi pendidikan. Dorban ghaira mubarrihin, kata Nabi SAW, pukulan yang tidak membuat bengkak atau memberikan tanda, tidak memberikan rasa sakit, itu pukulan pendidikan. Nah, ini dalam hal ini sama sekali tidak dibenarkan diarahkan ke wajah. Pukulan tidak dibenarkan, tampar menampar itu tidak ada dalam agama Islam. Ya. Maka secara khusus di dalam Sahih Muslim ini, dalam kitab Al-Birri Was-Silati Wal-Adab, adalah larangan memukul wajah. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama 6599, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. Jika, kata Nabi dalam hadis ini sangat singkat, apabila salah seorang kamu memukul saudaranya, ya, memukul saudaranya, maka hendaklah dia menghindari wajah. Ya. Jika salah satu di antara kalian berkelahi dengan saudaranya, ya, bisa jadi itu artinya, tetapi tidak sesempit itu. Orang kalau sudah berkelahi, susah untuk mengikuti tuntunan. Berkelahinya saja sudah keluar dari tuntunan. Ya, berkelahinya saja sudah keluar dari tuntunan. Apalagi, oh, saya berkelahi syar'i. Ada berkelahi syar'i, yaitu memukul menghindari wajah. Nah, bisa jadi karena memang, ya, tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran. Makanya di sini Islam mengatakan akhah, saudaranya. Ya. Saudaranya antara majikan dengan budaknya, atau antara atasan atau guru dengan muridnya, orang tua dengan anaknya, semuanya dibawa, digiring oleh syariat ini kepada kata-kata saudara. Ya, saudara. Idza qatala ahadukum akahu, bila memang terpaksa untuk diberikan pukulan dalam memberikan efek jera, maka jangan sampai pukulannya ditujukan ke wajah. Ya, ditujukan ke wajah. Ini manusia. Ya. untuk manusia, ditujukan ke wajah. Ini tuntunan ketika memang harus memukul, jangan sampai memukul wajah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 6600, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathanahu Umar an-Naqid, Amar an-Naqid wa Zuhair bin Harbin qala haddathana Sufyan bin Uyainah an Abi Zinad. Abu Zinad sama dengan yang di atas, ya. Dari sampai kepada Abu Zinad, ke Abu Hurairah sama dengan sanad di atas. Abu Zinad al-A'rad, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian waqal idza daraba ahadukum, ya, dengan lafaz idza daraba. Kalau tadi idza qatala, yang qatala ini itu tadi diartikan dengan berkelahi, tetapi diarahkan kepada hadis yang kedua ini lebih utama, yaitu apabila salah seorang dari kamu memukul saudaranya, maka jangan sampai dia mengarahkan pukulannya ke wajah. Apalagi anak kita, istri misalnya, kalau memang sudah sampai ke tingkat memukul, karena memukul ini pun itu tahap yang kesekian, bukan langsung. Ya. Di surat An-Nisa itu, ya. Fa'idhuhunna, itu yang pertama. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Ada itu langkah yang ketiga. Yang pertama fa'idhuhunna, diberi nasihat. Ya. Diberi nasihat, dinasihati istri yang membangkang. Kemudian wahjuruhunna fil madaji', ya, ambil sikap pisah ranjang. Nah, kemudian nanti baru Allah Subhanahu wa taala sebutkan wadribuhunna, ya, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Itu bukan langsung, bukan langkah, karena bukan berarti satu kali kasus kita buat cara seperti itu, tidak, seperti itu tidak. Dinasihati dulu dalam kasus yang, dalam kejadian yang sama, kemudian nanti pisah ranjang di malam harinya, kemudian langsung dipukul. Tidak. Dalam kasus yang berbeda-beda, diulang satu kali, yang pertama, kemudian kita nasihati, kedua, ketiga, keempat, perbuatan-perbuatan pembangkangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi berulang-ulang, barulah nanti pindah ke tingkat berikutnya, yaitu wadribuhunna. Dan memukul itu pun ditafsirkan oleh para ulama dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya suaminya tidak pernah memukul. Satu kali saja dia memukul dengan tegas, dengan keras, maksudnya sikapnya nampak dari wajahnya, dari kemarahannya, dari kata-katanya, kemudian ada pukulan walaupun tidak menyakitkan, tetapi bagi seorang istri itu sudah terlalu, sudah menjadi peringatan yang luar biasa, walaupun tidak menyakitkan. Tetapi kalau sering memukul, kuat sekuat apapun pukulan itu, dia tidak akan menganggap apa-apa. Anak-anak kita juga demikian. Ya, terkadang anak itu cukup dengan mata yang dibelalakkan, dia sudah tahu bahwa orang tuanya marah. Karena dia tidak biasa meneriaki, tidak biasa menyumpahi. Ya. Dengan mengatakan kepada anak itu, ayah marah loh, ayah tidak suka ini. Ya. Itu dia sudah merasa dilarang. Karena memang anak ayahnya biasanya lemah lembut, biasanya mengungkapkan kata-kata yang luar biasa, membuat mereka nyaman. Tiba-tiba tegas mengatakan, ayah, abi tidak suka ini. Ini Allah Subhanahu wa taala marah, Allah, ayah juga marah, abi juga marah. Nah, dia sudah mulai merasa. Begitu juga istri, tetapi kalau setiap hari yang didengarnya kata-kata kasar saja, sekasar apapun juga, karena dia sudah terbiasa, pukulan juga demikian. Makanya dalam Islam sebenarnya tidak ada pukul memukul. Ketika nanti sampai ke tingkat memukul, maka pukulan yang sekecil apapun, selemah apapun, itu sudah memberikan pelajaran bagi yang dipukul. Karena mereka tidak pernah memukul. Ya. Jangankan pukulan, kata kasar pun tidak. Ya. Ini ma'asyiral mu'minin, pelajaran bagi kita bahwa yang tadi, yang maknanya berkelahi, itu sebenarnya adalah kesempatan yang diberikan oleh agama untuk memukul, tetapi jangan sampai yang dipukul adalah wajah. Ini sudahlah dia berkelahi, ya, saling emosi, ya, kemudian saling pukul-mukul sehingga yang dipukul wajah. Dan menjadi sebuah permainan. Ini yang sangat jauh dari tuntunan. Pertandingan yang dikejar hanyalah wajah. Yang ditinju hanya wajah. Ya. Bagaimana dengan cepatnya nanti dia tumbang dengan wajahnya, dengan batang lehernya, dengan tulang rahangnya. Semuanya wajahnya yang pukul. Nanti yang remuk-remuk, yang biru, yang membengkak, ini semuanya. Bengkak-bengkak, berdarah-darah, hidungnya berdarah, giginya, bibirnya, ya, dan seterusnya. Matanya, alisnya, bengkak semuanya. Yang dipukul wajah. Ini sudah terlalu jauh keluar dari tuntunan agama. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 6601. Imam Muslim mengatakan haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Abu Awana an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qatala ahadukum akahu falyattaqil wajha. Lafaznya sama, hampir sama dengan lafaz hadis yang pertama, tetapi di sana falyajtanib, di sini falyattaqi. Sama-sama artinya, sana jauhilah, di sini takutilah. Atau lindungilah wajah. Jangan sampai wajah yang menjadi sasaran. Ya. 6602. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Ambari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah sami'a Aba Ayyub radhiyallahu anhu yuhaddithu an Abi Hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلتمن الوجه. Ya, ini lafaz yang sedikit berbeda juga, tapi hadisnya sama. إذا قاتل أحدكم, apabila seseorang memukul saudaranya, maka janganlah dia memukul wajah. فلا يلتمن الوجه, janganlah dia menampar wajahnya. Kemudian 6603, Imam Muslim mengatakan haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Abi qala haddatsana al-Muthanna qala Ha'un wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an al-Muthanna ibn Sa'id an Qatadah an Abi Ayyub an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallam wa fi hadithi ibni tamim anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qatala ahadukum akahu falyajtani bil wajha. Ya, di sini ada tambahan. Ya, kalau sampai di situ sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Di sini ada tambahan, fa innallaha khalaqa adama ala suratihi. Tambahan ini yang bermasalah. Ya. Ya. Yang nanti akan kita bacakan apa yang diuraikan oleh An-Nawawi di sini, ya. Fa innallaha khalaqa Adam, karena sesungguhnya Allah mencipta Nabi Adam ala suratihi, di atas bentuknya. Ya, di atas bentuknya di sini. Nya-nya ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan di atas bentuk Allah, ya. Dan ini dikuatkan oleh juga oleh para ulama. Kemudian di atas bentuk yang telah didesain oleh Allah sebelumnya. Ini diantara juga maknanya. Allah sudah mendesain sebelum dicipta Nabi Adam. Kemudian sesuai dengan desain itu yang sempurna, itulah dibentuk oleh Allah Nabi Adam. Maka yang dimuliakan, diutamakan, diberikan keistimewaan oleh Allah dalam bentuk yang ia desain itu adalah wajah. Karena di wajah itu berada organ-organ vital, organ-organ yang sangat berfungsi, yaitu mata, hidung, mulut, ya. Disitulah letaknya organ-organ yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan bahkan tanda, salah satu tanda dari keistimewaan manusia. Perbedaan dia dengan makhluk Allah yang lain pada wajahnya. Ya, pada wajahnya. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Dari hewan-hewan. Maka wajah manusia di antara yang membedakan dengan perbedaan yang mutlak. Ya. Ini riwayat yang sekarang, yaitu adanya alasan diberikan oleh Nabi dari larangan memukul wajah. Jika salah satu di antara kalian berkelahi dengan saudaranya, maka hindarilah memukul wajah, karena Allah Ta'ala mencipta Adam dengan rupanya. Di sini dengan N yang besar, berarti rupa yang rupanya Allah. Ya, rupa, idhofahnya di sini rupanya, bisa jadi itu yang tadi maknanya, itu rupa yang sudah dibentuk sebelumnya oleh Allah. Sudah didesain, kemudian secara fakta dibentuk sesuai dengan yang itulah yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mal dalam bentuk bangunan, ya, sesuai dengan asal muasal lukisan, kemudian dibuat mungkin awalnya tipis, kemudian nanti baru dirangkai sempurna. Ya, ada acuannya. Ada acuannya. Apa namanya lagi yang lain? Untuk membentuk sesuatu dengan cetakannya, bisa jadi sesuai dengan cetakannya. Ini yang makna yang pertama. Yaitu Allah sebelumnya mendesain, mencetak, kemudian dengan cetakan ini Allah Subhanahu wa taala membentuk Nabi Adam. Sesuai dengan cetakan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala membentuk Nabi Adam. Ada rupa sebelumnya, nah baru yang secara fakta dibuat Nabi Adam. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan wajah itu seperti itu. Dan dia adalah organ yang indah di tubuh manusia. Makanya ketampanan, keistimewaan seseorang terkadang dilihat dari wajahnya. Ya. Laki-laki maupun perempuan. Yang orang melihat ketampanan kan dari wajah. Barulah nanti yang lain menyusul. Ukuran tinggi badannya, ya, atau warna kulitnya. Begitu juga wanita. Ketika melihat orang, oh, kan yang ditampilkan dalam foto biasanya, orang menilai ini cantik atau tidak cantik, ganteng atau tidak ganteng dari wajah, foto wajah pertama. Nah, kemudian yang lainnya menyusul. Ya, yang lainnya menyusul. Itu yang Allah Subhanahu wa taala desain dari awal Nabi Adam alaihi salam, dengan membedakan wajah muka Nabi Adam itu dengan makhluk yang lain. Ya. Itu penafsiran yang pertama, bila mana N-nya itu besar. Ya. Bila N-nya besar berarti Allah membentuk Nabi Adam ala suratihi, dalam bentuknya dia Allah, itu bentuk yang sebelumnya sudah disusun oleh Allah baru diciptakan Nabi Adam dalam bentuk itu. Ya, berarti dia bukan termasuk ayat sifat. Bukan sifat Allah, bukan bentuknya Allah disesuaikan dengan Nabi Adam disesuaikan dengan bentuk Allah. Bentuk wajah Allah Subhanahu wa taala tidak. Tetapi bentuk yang sudah dibuat sebelumnya oleh Allah, maka dicipta Nabi Adam. Kita artikan tadi cetakannya, ya, desain awal, ya, nah, seperti itulah. Bangunan juga demikian, kan? Membangun bangunan kan ada gambar sebelumnya. Nanti bangunan itu dibangun sesuai dengan gambar yang ada, walaupun mungkin tidak terlalu, kalau dalam hasil perbuatan manusia tidak persis seperti di gambar, tetapi itu sebagai patokan. Ya, itu sebagai patokan. Itu penafsiran pertama, itu yang harus kita pegang sekarang ini. Ini yang sangat kuat. Ya, ini yang sangat kuat. Setelah itu kita baca, selesaikan hadis yang terakhir dulu. 6604. 6604 hadis terakhir di bawah bab ini. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsani Abdus Samad qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatada an Yahya ibni Malik al-Maraghi wa huwa Abu Ayyub. Saya tadi mengatakan radhiyallahu anhu ya, Abu Ayyub. Ternyata dia bukan sahabat, dia adalah Yahya ibnu Malik al-Maraghi. Ya, sekarang dijelaskan siapa orangnya. Yahya ibnu Malik al-Maraghi wa huwa Abu Ayyub. Muridnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qatala ahadukum akahu falyajtani bil wajha. Ini sama dengan lafaz hadis yang pertama di bawah bab ini. Tersisa setelah kita memberikan kesimpulan tadi bahwa andai kata kita memang merasa sampai pada tahap memukul, maka jangan sampai kita mengarahkan pukulan ke wajah. Ya, ini tuntunan agama dan dilarang keras, dan bahkan hadisnya tadi bermacam-macam bentuk dan rupanya dengan lafaz yang berbeda-beda. Berarti sangat ditegaskan untuk tidak memukul wajah. Tapi sekarang kita sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Biasanya pukulan kita yang pertama kali itu ditujukan ke wajah. Karena rasa sakitnya berbeda dengan yang lain. Ya. Hasilnya pun berbeda. Karena kulit di wajah ini tipis. Ya. Dagingnya pun tipis dan cepat beraksi. Hasil dari pukulan itu cepat nambah. Cepat nambah. Biru-birunya, darah yang mengucurnya. Ya, bengkaknya, apalagi kalau ini kan daging sedikit, kulit tipis beradu dengan tulang, cepat dia membengkak. Berbeda dengan di lengan, di badan-badan, susah untuk melihat hasil dari pukulan tersebut. Makanya jangan sampai memukul wajah, dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita merasa bahwa kita sudah berhak untuk punya wewenang, punya hak untuk memukul, ya, untuk memukul, ataupun dalam perkelahian. Terkadang memang bisa jadi karena kita manusia bisa jadi berkelahi, maka berkelahilah dengan cara yang benar. Jangan sampai berarti kontrol marahnya juga ada. Ya, kalau memang dia merasa ingin membalas pukulan kawan lawannya, maka balaslah dengan yang lebih baik, yaitu jangan sampai memukul wajah. Ya, bila pun berkelahi, tetapi ini ditujukan sebenarnya kepada orang yang menghukum yang merasa sudah sampai ke tingkat memukul, maka jangan sampai yang dipukul wajah. Kemudian yang kedua, hadis-hadis ini, bab ini secara khusus menunjukkan betapa sempurnanya agama kita mengajarkan kepada kita adab. Sampai memukul pun ada aturannya. Sampai membunuh pun ada aturannya, kalaupun dibenarkan membunuh. Sampai menyembelih ketika kita menyembelih hewan, menyembelih juga ada aturannya. Dan tidak ada yang tidak ada aturan dalam agama kita. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah tentang dalam bentuk dia. Ya. Kita baca di sini, di halaman 753, setelah hadis itu, إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِي بِالْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. Ya. Ulama berkata, ada? Di dalam hadis ini terdapat larangan keras memukul bagian wajah, karena wajah adalah bagian tubuh yang paling sensitif, mudah terluka saat terkena pukulan. Jika sampai terluka, maka rupa menjadi cacat dan tidak bisa ditutupi, karena wajah merupakan bagian tubuh yang nampak, ya, dan sekaligus menjadi tempat panca indera yang berada. Panca indera lima ya. Ya, bisa jadi termasuk wajah adalah telinga, mata, lisan, lidah ya, hidung untuk mencium. Ya, semuanya berada di wajah. Jika dipukul akan mudah rusak atau berkurang. Larangan ini juga berlaku bagi seorang laki-laki yang terpaksa memukul istrinya, anaknya, atau budaknya. Ia harus menghindari memukul wajah. Itu yang tadi kita ulangi berkali-kali. Kemudian, فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمْ عَلَى سُورَتِهِ. Karena Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan rupanya. Ini termasuk dalam golongan hadis-hadis asma wa sifat. Ya. Ini yang tadi kita tidak menyampaikannya. Imam Nawawi mengatakan ini salah satu dari pendapat para ulama tentang hadis ini. Bahwa ini adalah hadis yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat Allah. Di dalam kitab Al-Iman yang lalu telah dijelaskan hukumnya dengan sangat gamblang. Yaitu tentang bagaimana bersikap dengan nama-nama dan sifat Allah. Sebagian ulama tidak mentakwilnya. Dan Imam Nawawi dalam hal ini kita seringkali mengatakan dia tidak sekali dua kali terjerumus kepada takwil. Ya. Di sini dia pertama kali menukilkan pendapat as-salaf, ulama-ulama dahulu, yaitu tidak mentakwil. Mereka hanya mengatakan kami meyakini bahwa itu benar adanya. Allah memiliki rupa. Ya. Makna literalnya bukanlah yang dimaksud dan mengandung, bukanlah yang dimaksud. Maksudnya tidak serupa dengan bentuk yang lainnya. Allah memiliki rupa tetapi tidak laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Yang dimaksud dan mengandung makna yang patut bagi Allah. Itu yang tadi. Sesuai dengan kemahasempurnaan Allah. Ini adalah mazhab mayoritas ulama salaf dan merupakan mazhab yang paling aman. Nah, ini kata-kata mazhab yang paling aman ini yang selalu didengung-dengungkan oleh al-mutakallimin. Orang-orang yang berpegang kepada rasio, logika. Ya, mereka mengatakan bahwa caranya ulama-ulama dahulu, as-salaf, itu mencari jalan aman saja. Padahal mereka memilih pendapat itu dengan ilmu. Bukan karena mencari aman saja. Ya, mereka meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan kemuliaannya. Dan setiap ayat-ayat nas-nas yang mengarah ke sana, mereka tidak mentakwilnya. Dan menerimanya berita-berita dari Allah, misalnya tentang ia memiliki dua tangan, istiwa di atas arasnya, dan seterusnya. Mereka mengatakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, amir ruha kamajan, bahwa nas-nas ini sebagaimana dia datang, jangan dipreteli imani, tetapi detailnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani bahwa dia istiwa dengan maknanya yang diketahui, dan bagaimananya itu bukan urusan kita. Itu yang dianggap oleh mereka-mereka ini, dan ungkapan Nawawi di sini bahwa itu hanya cara untuk cari aman saja. Cari aman saja. Padahal tidak. Mereka memilih itu karena keyakinan, karena ilmu, karena memahami. Makanya kata-kata mazhab yang paling aman ini kurang tepat ya, kurang cocok untuk mereka. Karena menganggap bahwa mereka itu hanya cari aman. Tidak pernah mengerti, tidak mau mengerti, membeo. Tidak, mereka sebenarnya dengan ilmu mereka memilih. Dengan ilmu mereka memahami dan meyakini. Dengan ilmu yang dalam mereka diam di mana mereka harus diam. Mereka berhenti di mana mereka harus berhenti. Ya. Kalangan kedua, ini yang mutakallimin tadi, berusaha mentakwilnya dengan takwil yang sesuai dengan keagungannya. Mana ada takwil sesuai dengan keagungan Allah? Itu sesuai dengan selera manusianya. Tujuannya memang memuliakan Allah, tetapi kenapa mesti ditakwil? Allah mengatakan dia istiwa di atas arasnya, lalu maksudnya bukan begitu. Maksudnya Allah menguasai. Tujuan mereka mengagungkan Allah, padahal para sahabat dibandingkan dengan mereka, tentu lebih besar pengagungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita catat baik-baik. Andai kata bentuk dan rupa tadi adalah asma wa sifat, yaitu termasuk rupa Allah. Ya. Rupa ini bukan persis ya, tetapi rupa di mana wajah itu memiliki hal-hal yang tadi. Ya, pada dasarnya wajah memiliki alat-alat vital yang tadi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia melihat. Iya. Allah Maha melihat, tetapi kita tidak ditegaskan untuk mengatakan Allah punya mata. Ya. Allah mengatakan bahwa Dia Maha mendengar. Iya. Tetapi kita tidak diberitakan bahwa Allah punya telinga. Kita hanya meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar. Tetapi kalau orang yang berprinsip seperti tadi, kalau Allah kita tetapkan Allah melihat, berarti Dia punya mata. Sama dengan kita, akhirnya ditolaknya. Kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala mendengar, berarti Dia punya telinga. Sama dengan kita, akhirnya ditolaknya Allah mendengar. Dia mengira bahwa yang melihat dan yang mendengar ini semuanya harus punya mata dan telinga. Ya. Kita hanya mengatakan Allah meyakini bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan tidak pernah berhubungan sedikit pun dengan mata dan telinga. Walaupun di dalam ayat, di dalam hadis Allah menetapkan bahwa Dia punya mata. Allah menetapkan Dia punya mata. Dan tidak ada dalil yang menetapkan, nas menetapkan bahwa Allah punya telinga. Tetapi Allah menyatakan Dia Maha mendengar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang zati, yaitu berbicara. Sifat zatnya berbicara. Adapun rangkaian ucapannya itu berbeda-beda antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Jadi intinya, andai kata memang ini bentuk Nabi Adam itu seperti yang Allah ketahui dari bentuknya, maka dia adalah ayat sifat dan kita tidak mentakwilnya. Maknanya itu dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana di wajah itu ada sarana untuk melihat, ada sarana untuk berbicara, ada panca indera tadi yang kita ketahui. Kemudian yang kedua yang tadi kita sampaikan, ini yang mungkin lebih mendekati ya. Ya, bisa juga ini termasuk yang harus kita pahami bahwa Allah membentuk Nabi Adam dalam bentuknya, maksudnya bentuk yang sudah Dia buat sebelumnya sebagai cetakan tadi. Nah, kemudian nanti barulah dicipta Nabi Adam sesuai dengan bentuk yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya. Ini dan pembahasan ini pembahasan yang memang sangat rumit ya. Para ulama dari semenjak dahulu berbeda pendapat. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menguatkan, ya. Makanya di sini pun nanti setelah tadi Imam Nawawi menukilkan perkataan Al-Maziri. Ya, Al-Maziri ini selalu dinukilkan perkataannya dalam mentakwil oleh Nawawi. Makanya di sini nanti dia akan mentakwil. Ya, dengan panjang lebar dia nukilkannya perkataan Al-Maziri sampai halaman berikutnya itu semuanya perkataan Al-Maziri. Al-Maziri ini nukilan ulama yang An-Nawawi seringkali menukil darinya terutama tentang masalah nama-nama sifat-sifat yang di situ ada takwilnya. Makanya berhati-hati dari nukilan-nukilan dari beliau ini dan saya dahulu mengumpulkan. Ya, dari semenjak awal yang saya baca mengumpulkan semua takwil yang terjadi pada Nawawi itu pada nukilan dari beliau kemudian sebagiannya dari ulama-ulama yang lain. Kemudian juga termasuk pendapatnya sendiri. Tapi Nawawi, kata guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dia punya karangan terakhir di mana dia berkeyakinan seperti keyakinan ulama salaf, yaitu sesuai menerima apa yang diberitakan dan tidak mentakwil. Dan karyanya ini sebagai standar, karena itu yang terakhir karangannya. Adapun syarah Sahih Muslim ini sebelum. Ya, sebelum karangan yang terakhir tersebut, walaupun kita banyak menerima, mendapatkan takwil-takwil dari beliau, dan dia manusia biasa, bisa jadi tergelincir, dan patokan kita bukan untuk taklid kepada siapa-siapa, patokan kita mengikuti Nabi SAW dan bagaimana memahami agama sesuai dengan manusia terbaik, umat Nabi Muhammad terbaik, yaitu para sahabat Nabi SAW. Itu saja. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.